Yo, Monata. Ada yang merintangi, yang bisa nyanyi ya. Pada diriku yang hina. Asik, Monata. Satu dalam koperku. Hanya akib mengembara, biarkan ku ikut serta. Tadi pun aku rela, bagai Ramadan cinta, setia dan semata. Takkan lagi ada satu tepuk tangan dua jarinya mana coy. Sa tangan dulu bos buat Monata, terima kasih. Terima kasih.